telah lama ku nantikan saat indah dalam hidupku kau ada di sampingku. Kasih tetaplah kau di sini. Penggantimu dekatlah erat.